Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Pada kesempatan yang lalu kita sampai kepada pembahasan di antara asbabu inhiraf asy-syabab. Di antara perkara yang menyebabkan berpalingnya para syabab, para remaja dari siratul mustaqim. Poin yang ketiga, sekarang kita masuk poin yang keempat. Di antara asbab yang keempat kata muallif adalah qira'atu ba'dil kutubil haddamah. Di antara sebabnya adalah yakni membaca sebagian buku-buku haddamah yang merusak. Merusak daripada para remaja seorang muslim dan muslimah, ya. Di antara kitab-kitab atau buku-buku ataupun majalah-majalah atau buletin-buletin atau selainnya, mimma yushakkikul mar'u fi dini, yakni buletin, majalah atau surat kabar kadang bentuknya, atau yang selainnya yang kadang merusak agama, membuat ragu akidah seorang remaja atau pemuda. Sehingga sarana-sarana tadi dari bacaan-bacaan tadi yajuru ila hawiyati tafassuh min al-akhlaqil fadilah. Bacaan-bacaan tadi akan menggiring para remaja kita kepada rusaknya akhlak, hilangnya akhlak yang mulia, sehingga terjatuh kepada kekufuran, waradzilah, kerendahan. Kalau para remaja tadi, barakallahu fikum, tidak memiliki penghalang, atau bahasa kita filter ya, yang bisa untuk menyaring, ya. Tidak memiliki kekuatan ilmu yang cukup untuk menyaring sebuah bacaan. Baik itu sifatnya adalah saqafah ad-diniyah al-amiqah. Baik itu bentuknya adalah wawasan tentang agamanya, pemahaman yang dalam terhadap prinsip-prinsip agamanya. Ya. Sehingga barakallahu fikum, ketika seorang syabab remaja tidak memiliki kekokohan di dalam perkara yang untuk menyaring dari bacaannya, barakallahu fikum, sehingga pemuda tersebut bisa terjatuh kepada penyimpangan, kepada kebatilan. Sehingga barakallahu fikum, membaca buku-buku yang membahayakan akhlaknya, akidahnya ini merupakan di antara faktor yang sangat besar yang akan bisa merusak para remaja kita, ya. Banyak beredar di zaman sekarang buku-buku, majalah-majalah yang kadang merusak apa? Akhlak, ya. Di dalam majalah tersebut ditampilkan mungkin barakallahu fikum gambar-gambar yang belum layak para remaja kita apa? Melihat, ya. Atau bacaan-bacaan yang memang merusak akidah, kisah-kisah yang akan merusak akidah para remaja kita, ya. Baik majalah yang kadang mengajak kepada penyimpangan, perdukunan, kesyirikan yang dikemas dengan sebuah berita yang kelihatannya ilmiah. Beredar di tengah-tengah kaum muslimin kadang bacaan-bacaan yang justru akan merusak akidah, pemahaman kaum muslimin itu sendiri. Syaikhul Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ilm, kitab atau buku itu terbagi menjadi tiga jenis, ya. Al-Kutub, buku, itu ada tiga jenis. Yang pertama kata beliau, kutubu khair, kitab, buku, atau mungkin zaman sekarang majalah, ya, atau buletin kalau zaman sekarang, tabloid barangkali namanya. Tapi kata muallif, di dalamnya itu khair, terdapat kebaikan. Majalah ilmiah yang di dalamnya terdapat ilmu, faidah, ayat, hadis, tafsir, nasihat, mutiara-mutiara kalimat yang bisa diambil faidah dari salaf atau kisah-kisah yang ada pada zaman para nabi dan rasul atau para sahabat. Ini semuanya mengandung kebaikan. Atau sekarang ada mungkin majalah kesehatan barangkali, ya. Bagaimana seorang remaja mengenal kesehatan sesuai dengan Islam, ya. Yang kedua, al-qismu tsani kutubu syarr, buku yang di dalamnya terdapat kejelekan, kerusakan. Ya. Catatan atau tulisan yang ada di dalamnya tidak layak dibaca. Ya. Karena mengandung kerusakan akidah. Ajakannya kepada kesyirikan. Tampilannya yang ditampilkan adalah mungkin perdukunan, ya. Atau penampilannya adalah di sana mungkin yang berbau apa? Porno. Pornografi itu. Iya. Yang mengundang syahwat bagi remaja. Ini buku-buku yang syar. Kemudian yang ketiga, kutubul khair wala syar. Kutub, buku yang tidak ada kebaikan dan kejelekan. Syaikhul Utsaimin memberikan nasihat. Bersemangatlah engkau wahai remaja untuk selalu maktabah atau perpustakaan dari buku-buku yang ada itu adalah buku-buku yang tidak ada kejelekannya. Atau buku yang tidak ada kebaikan dan kejelekannya. Ya. Tapi isilah maktabah kita, perpustakaan kita dengan buku yang mengandung kebaikan. Ya. Jangan perpustakaan kita diisi dengan kisah-kisah yang isinya khurafat. Atau kisah yang tidak nyata, yang hanya menghabis-habiskan waktu. Atau di sana ada buku-buku yang dharah, membahayakan, kata Syekh, bagi akal, pemikiran. Kenapa? Karena buku tersebut memiliki arahan-arahan tertentu. Tapi kadang hidayah yang diberikan atau bimbingannya diarahkan, kadang bisa mengarah kepada kebaikan atau hidayah itu mengandung kepada unsur apa? Kejelekan. Ini dipisah, dipilih mana yang bagus untuk dibaca. Ini juga barakallahu fikum perlu diperhatikan. Bacalah buku yang jangan sampai di dalamnya mengandung manhaj yang menyimpang. Manhaj yang di dalamnya buku-buku terkandung ucapan-ucapan yang bid'ah, Ya ini akan kata Syekh tadurru fil aqidah. Buku yang di dalamnya ada kebid'ahan, acakan kepada kebid'ahan atau berisikan pemikiran yang bid'ah akan membahayakan akidah seorang muslim, terkhusus para remaja. Atau kata Syekh al-Kutub al-Thawriyah, buku-buku yang berisikan provokasi yang mengajak para remaja kita untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa muslim. Ini juga kata Syekh allati tadurru fil manhaj, ini juga kitab yang membahayakan manhaj seorang muslim. Iya. Nah, buku-buku yang seperti ini kata muallif jangan dimasukkan ke dalam rumah kita. Ya. Kenapa? Li'annal kutub ghida'un lirruh. Karena buku bacaan, entah itu namanya majalah, tabloid, buletin, ya, itu semuanya kata mu'alif merupakan hida makanan. Kalau salah mengkonsumsi makanan bisa sakit perut, ya. Kalau salah mengkonsumsi, salah memahami, bisa salah memahami dan salah mempraktekkan. Buku-buku tadi seperti makanan kata mu'alif bagi roh, seperti minuman bagi badan. Wa idza takhaddaita bi misli hadzal kutub sara 'alaika darar 'adzim. Nah, kalau yang engkau konsumsi adalah buku-buku yang menyimpang manhajnya, akidahnya, pemahamannya dari jalannya Allah Ta'ala dan Rasul, ini akan menjadi bahaya, jadi racun. Dan akan mengarahkan kepada arahan-arahan yang mukhalifah, menyimpang. Limanhaj talibil ilmi sahih. Bagi jalannya seorang penuntut ilmu yang benar. Ya. Bagi para remaja yang ingin lurus, bisa menyimpang dari siratal mustaqim. Karena sebab buku yang dibaca itu buku yang mengandung penyimpangan-penyimpangan. Ya. Suatu saat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu membaca kitab-kitab yang dimiliki oleh ahlul kitab, Taurat atau Injil, ya, dibaca oleh Umar ibn Khattab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Nabi marah kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sambil mengucapkan walladzi nafsi biyadih laqad ji'tukum biha baydha naqiyah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku datang kepada kalian membawa Islam dalam keadaan putih, jernih, terang. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaq fatukadzibu bihi aw bibatilin fatusaddiku bihi. Waladhi nafsi biyadih law anna Musa alaihi salam kana hayya ma wasau illa ayyattabi'ani. Sampai Umar diingatkan, kalau seandainya Musa itu hidup, pasti tidak ada kesempatan kecuali akan mengikuti aku. Hadis riwayat Ahmad wad-Darimi dan Imam Ad-Dari mengatakan hadisun hasan. Dikeluarkan oleh Syekh Al-Albani juga di dalam Kitabul Irwa. Di sini menunjukkan bahwa Quran wa sunnah, bimbingan Rasulullah SAW itu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna daripada seorang disibukkan mempelajari kitab-kitab selain Al-Quran. Kalau ingin mencari petunjuk, ya baca apa? Al-Quran. Al-Quran. Ya. Kalau ingin mau mencari penjelasan, ya baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasan Al-Qur'an. Kalaupun membaca buku-buku, karya-karya seorang, pilih bukunya. Jangan sampai buku itu berisikan pemahaman yang mengajak seorang kepada kebid'ahan, penyimpangan. Ya, dikisahkan bahwasanya Abu Zur'ah rahimahullah. Abu Zur'ah ditanya tentang bukunya Haris Al-Muhasibi. Ya, Haris Al-Muhasibi. Yang kita tahu bahwa Haris Al-Muhasibi salah satu tokoh dari kelompok bid'ah. Dan dia menulis sebuah kitab. Setelah ditanya tentang bukunya Haris Al-Muhasibi, salah satu tokoh besar dari kalangan Ahlul Bid'ah, maka Abu Zur'ah menjawab, "Iyaka wa hadhil kutub, jauhilah buku-buku ini." Ya, wa hadhil kutub, kutubu bid'ah. Wa hadhil kutub, kutubu bid'ah wa dalalat. Buku-buku ini yang disusun oleh Haris Al-Muhasibi, buku-buku yang mengandung kebid'ahan, penyimpangan. Alaika bil athar, wajib bagi kamu selalu mengikuti athar, ucapan-ucapan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ucapan Rasul SAW. Fa innaka tajid fihi ma yughni ka an hadhil kutub, maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan di dalam buku-buku mereka apa yang bisa mencukupi kamu daripada bukunya Haris Al-Muhasibi. Ya. Lalu ada seorang bertanya kepada Abu Zur'ah, "Wahai Abu Zur'ah, fi hadhil kutub ibrah." Tapi wahai Abu Zur'ah, di dalam bukunya Haris Al-Muhasibi ini terdapat ibrah. Apa itu ibrah? Sesuatu yang bisa diambil apa? Pelajaran. Ya. Ada pelajarannya kok, penting ini, bagus. Ya. Faqala ma lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah, falaysa lahu fi hadhil kutub ibrah. Siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kitabullah, ya, siapa yang mengatakan di dalam kitabullah itu tidak ada ibrah, pelajaran, maka di dalam buku-buku ini juga tidak ada apa? Ibrahnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena ucapan ahlul bid'ah itu lembut, halus, kadang tidak terasa, ya, kadang tidak terasa. Jangan cuma memandang, wah ini buku bagus, baik, banyak tulisan Arabnya, ya, asli ini tulisan Arab, ya. Belum tentu. Kalau isinya berisikan ucapan-ucapan yang menyimpang dari jalan para sahabat ridwanullah ajma'in, maka jangan sampai kita kemudian membacanya. Sebagaimana nasihat Abu Zur'ah. Ada seorang, kadang di dalam buku itu disisipkan kalimat-kalimat yang tidak semua orang itu paham. Kadang di dalam buku itu disebutkan tentang celaan terhadap Muawiyah radhiyallahu anhu. Kadang di dalam buku tersebut disebutkan celaan terhadap Amr ibn al-As. Kata penulis, Muawiyah dan Amr bin As katanya adalah dua orang yang pengkhianat, pendusta, membuat nifak, melakukan nifak dan riswah, melakukan apa? Suap. Dan sekian banyak tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh penulis kepada Muawiyah radhiyallahu anhu dan Amr ibn al-As. Ini disebutkan dalam sebuah tulisan dan dicetak dan disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, Syekh bin Bas rahimahullah pernah ditanya tentang hukum membaca buku yang di dalamnya terdapat celaan terhadap Muawiyah radhiyallahu anhu dan Amr bin As seperti ini. Apa jawaban Syekh bin Bas rahimahullah ketika ditanya? Syekh bin Bas rahimahullah mengatakan, kalamun qabih hadza kalamun qabih lisabbihi Muawiyah wa sabbihi Amr ibn al-As. Kullu hadza kalamun qabih wa kalamun munkar. Ini ucapan yang jelek. Ucapan yang jelek yang ditujukan kepada Muawiyah. Celaan terhadap Muawiyah dan Amr ibn al-As. Semua ini ucapan yang jelek. Wa kalamun munkar. Ucapan yang munkar. Muawiyah wa Amr mujtahidun. Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr ibn al-As, mereka mujtahidun. Orang yang ahli berijtihad. Akhta'u wa mujtahidun akhta'u wallahu ya'fu anhum. Kalaupun mereka keliru dalam berijtihad, Allah mengampuni mujtahid yang keliru. Ya. Maka penanya kembali bertanya, ya Syekh, ahsanallah ilaik. Ma yanha hadhihi al-kutub allati bi hadzal kalam? Apa yang engkau larang dengan buku-buku yang di dalam terdapat ucapan terhadap celaan terhadap Muawiyah dan Amr ibn al-As? Syekh bin Bas mengatakan, yanbahi antumazziqa. Seyogyanya buku tersebut apa? Untuk diambil, ya, tidak dicantumkan di dalam buku tersebut kalimat seperti itu. Sobek lembaran tadi dan jangan dicetak di dalam buku tersebut. Ya. Ini merupakan nasihat para ulama kita rahimahullah agar berhati-hati mengkonsumsi buku, ya. Jangan sampai buku itu berisikan ajakan untuk melakukan sauriyah, ajakan untuk melakukan khuruj terhadap penguasa, karena para syabab, ya, ketika membaca buku sebuah majalah yang berisikan apa namanya celaan kepada atau mungkin di dalam majalah tersebut terdapat sebuah ajakan untuk berperang, tapi ternyata yang diajak perang adalah yang dilawan adalah penguasa, ya, ini berbahaya. Maka jangan sampai pemuda tersebut dibiarkan dan berhati-hati dari membaca buku yang terdapat penyimpangan. Ya. Lalu Mu'allif rahimahullah menyebutkan di sini, setelah kita tahu membaca buku tadi sebagai solusinya, kata Mu'allif, solusinya adalah dari muskilah ini adalah ayyab da'ida'an kira'ah misli hadzal kutub, menjauhkan para remaja membaca buku-buku yang rusak tadi sebagaimana keterangan para ulama tadi. Ila qira'ati kutubin ukhra, untuk membaca buku-buku yang lain yang bisa buku tersebut takhris fi qalbihi mahabbatallahi wa rasulih, buku yang bisa menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul, ya, wa tahqiqil iman wal amali shalih, buku yang bisa membimbing untuk mewujudkan iman dan amal soleh. Wal yasbir ala dalik, buku yang bisa membimbing seorang pemuda sabar menjalankan ilmu dan amal soleh. Fa inna nafsa sawfa tu'alijuhu asyadul mu'alaja ala kira'ah makana ya'dufuhu min qabl. Karena sesungguhnya jiwa kadang cepat sekali untuk diobati, lantaran hanya membaca, ya, membaca sebuah buku yang pas bagi dirinya. Banyak orang berubah yang tadinya rusak jadi baik setelah membaca buku yang bermanfaat, ya. Banyak orang berubah lantaran membaca. Maka remaja harus suka membaca dan suka membeli buku yang bermanfaat. Jangan sukanya buku-buku yang tadi, ya, Kalaupun beli majalah, majalah jangan majalah yang picisan ya, majalah yang murahan. Maksudnya murahan berisikan kerusakan moral ya. Tapi isilah perpustakaan kita dengan majalah ilmiah yang mengandung pemahaman dengan pemahaman salafus saleh, bukan pemahaman yang merusak akidah kita. Lalu kata muallif, di antara kutub-kutub yang terpenting dan paling bermanfaat yang untuk supaya kita baca adalah Kitabullah. Yang pertama, Kitabullah, Al-Qur'an. Wa ma kataba 'alaihi ahlul 'ilmi min at-tafsir bil ma'thur as-sahih. Yang kedua, kitab-kitab ilmu berupa tafsir Al-Qur'an, tafsir yang sesuai dengan pemahaman salaf, bukan tafsir aqlani ya, tafsir-tafsir yang berdasarkan sumber yang sahih seperti tafsir Ibnu Katsir dan selainnya. Yang ketiga, wa kadzalik sunnah Rasulillah, buku-buku yang berisikan tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab Bukhari, kitab Muslim, dan kitab-kitab ashabu sunan yang lainnya, Abu Dawud dan yang lainnya. Summa ma katabahu alul ilmi istinbata min hadaini al-masdaraini. Kemudian yang keempat, buku-buku ilmu yang terdapat pengambilan hukum bersumber dari Quran dan hadis, seperti kitab Umdatul Ahkam ya, itu dalam fikih, atau Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ini penting untuk dibaca. Atau kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi rahimahullah. Ini penting karena dalam masalah akidah, masalah kitab Usulus Salasa, Wa'idul Arba, kitab Tauhid, atau kitab-kitab yang disusun oleh Ibnu Taimiyah, Aqidah Wasithiyah ya, At-Tadmuriyah, Aqidah Tohawiyah, Abu Ja'far, na'am, dan masih banyak lagi. Syarah-syarah kitab hadis ada Subul Salam, Nailul Autar, Umdatul Ahkam ya, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang penting untuk dibaca oleh para remaja. Kalau seandainya kita menghabiskan waktu untuk membaca, waktu itu akan kurang. Kalau perlu bukan hanya 24 jam ya, waktu itu lebih dari itu, kitab-kitab ini belum akan selesai dibaca ya. Nah maka para remaja, kerugian besar kalau kita menjadi seorang muslim dan tidak mengenal sumber ilmu kaum muslimin ya. Kadang seorang muslim sibuk dengan membaca berita-berita yang kadang bisa berubah, dan kadang-kadang sumbernya tidak dipertanggungjawabkan. Quran ini berita yang dipertanggungjawabkan, bersumber dari Jibril alaihissalam, malaikat ya, tidak mungkin berdusta malaikat. Sumber berita ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang al-amin, dan dibawa oleh para sahabat, orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hadis-hadis Nabi, sampai Imam Bukhari rahimahullah ketika hendak menulis hadis saja salat dulu, mohon petunjuk kepada Allah kalau ini adalah hadis yang sahih. Jadi mereka orang-orang yang takut kepada Allah dalam membawakan berita. Beda dengan berita-berita selain yang datang dari para ulama ya, bisa berita itu berita yang apa, kurang akurat ya. Ya, perlu diteliti kembali. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita diberi kesempatan membaca buku-buku para ulama, sehingga para remaja ini juga bisa mengambil faedah dari para ulama, dari buku-buku mereka yang sangat banyak jumlahnya. Dan ini solusi daripada problem yang keempat, yaitu membaca buku-buku yang rusak pemahamannya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.